Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yang memberi hidup di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa tanpa firman-Mu, hidup kami akan menjadi hambar, akan menjadi sia-sia. Oleh karena itulah kami datang di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami menyembah Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Dan juga kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman kepada setiap kami lewat penguraian firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau buka hati, pikiran dan jiwa kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu membuat hidup kami semakin lebih hidup. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang ada dalam ruangan ini, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun setiap kami yang akan mendengarkan, supaya kami boleh bersama-sama memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga kita boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema masih lanjutan dari pembahasan kita mengenai ketujuh jemaat yang menerima kitab Wahyu. Bisa ditampilkan dengan tema jemaat di Smyrna. Ya, jemaat di Smyrna. Terserah, setiap jemaat itu punya julukan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kalau minggu lalu jemaat di Efesus, julukannya adalah jemaat yang giat, jemaat yang melayani tanpa kasih yang semula atau kasih yang mula-mula. Nah, saudara, jemaat di Smyrna ini adalah julukan yang diberikan, gelar yang diberikan kepada mereka adalah miskin namun kaya. Miskin namun kaya. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca secara bergantian. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca secara bergantian, saya akan mulai terlebih dahulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang suami yang tiba-tiba sedang menangis di dalam kamar. Ya, dia menangis dengan sedihnya, ya. Menangis dengan sedihnya. Kemudian ketika istrinya masuk ke dalam kamar, istrinya heran. Jarang-jarang suaminya nangis begitu ya. Yang ada juga biasanya istrinya yang nangis gara-gara suaminya. Ini kali ini suami yang nangis, dan nangisnya itu sedih banget begitu ya. Lalu Karena penasaran istrinya bertanya, "Suamiku, kenapa? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" gitu ya. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis begitu sedihnya?" begitu ya. Lalu suaminya bercerita, "Saya baru selesai membaca buku dan endingnya, akhir dari buku itu menyedihkan sekali sampai-sampai saya menangis sedih seperti ini." Wow. Istrinya itu terharu, ternyata suamiku ini punya hati yang begitu lembut sampai gara-gara baca buku yang akhirnya, yang endingnya itu menyedihkan, sampai-sampai dia menangis, terseduh-seduh menangis sedih seperti ini. Dia peluk suaminya, "Ya sabar ya, sabar ya." Nah, kemudian istrinya tanya, "Emang kamu habis baca buku apa sih sampai kamu menangis seperti ini?" Lalu suaminya berkata, "Saya baru habis baca buku tabungan kita," begitu ya. Akhirnya menyedihkan banget, begitu ya, buku tabungannya. Bapak Ibu, dalam hidup kita kadang-kadang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya pergumulan hidup. Pergumulan hidup, dan kadang-kadang pergumulan hidup itu begitu berat untuk kita lalui. Entahkah itu pergumulan hidup berupa pergumulan ekonomi, pergumulan penyakit, dan berbagai pergumulan hidup yang kita alami. Saudara, seringkali kita tidak bisa menghindar dari pergumulan-pergumulan itu dalam kehidupan kita. Tetapi permasalahannya adalah bukan apakah kita alami pergumulan, kesulitan atau tidak. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menghadapi, bagaimana sikap kita menjalani pergumulan itu. Saudara, itulah kemudian yang membuat penilaian Tuhan terhadap jemaat di Smyrna, sehingga Allah menilai mereka sebagai jemaat yang miskin namun kaya. Saudara, kira-kira kalau Tuhan menilai kita hari ini di dalam kesulitan hidup kita, bagaimanakah Tuhan menilai kita? Apakah bisa mendapatkan predikat seperti jemaat Smyrna? Saudara, kitab Wahyu ini diberikan kepada 7 jemaat. Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Wahyu ini, penerimanya adalah 7 jemaat yang waktu itu ada di Asia Kecil, ya. Di Asia Kecil ini, Asia Kecil yang sekarang ini namanya Turki, ya. Yang namanya Turki. Di sini 7 jemaat itu berada. Nah, Yohanes menerima penglihatan ini di Pulau Patmos. Jadi memang tidak jauh dari 7 jemaat ini. Pulau Patmos ada di sini. Jadi tidak jauh dari 7 jemaat ini. Seolah-olah di pulau itu Allah memberikan penglihatan kepada jemaat, kepada Yohanes, dan kemudian ditujukan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil itu. Allah melihat mereka yang ada di sana. Serah, 7 jemaat ini memang benar-benar real pada waktu itu. Tetapi juga 7 jemaat ini bisa melambangkan gereja di sepanjang abad. Bisa melambangkan gereja di sepanjang abad. Dan kalau kita lihat keadaan mereka, memang mewakili berbagai macam gereja pada saat ini. Serah, 7 jemaat ini bisa kita kelompokkan di dalam 3 kelompok atau dalam 3 kategori. Saudara, kategori pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok jemaat yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Yesus, tetapi juga dicela. Ini ada 3 jemaat yang ada di kelompok ini, yaitu Efesus yang minggu lalu kita sudah dengarkan, Pergamus, Tiatira. Saudara, kelompok jemaat ini adalah kelompok yang awalnya dipuji. "Aku tahu apa pelayananmu," seperti kepada jemaat di Efesus. Dia katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat," dan seterusnya, dan seterusnya. Dipuji terlebih dahulu, tetapi kemudian dicela. "Namun aku mencela engkau." Saudara, demikian juga dengan jemaat Pergamus, Tiatira. Jadi ada yang dipuji dari mereka, tetapi juga ada yang dicela oleh Tuhan terhadap mereka. Tetapi ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang dipuji tanpa dicela. Salah satunya jemaat di Smyrna. Enggak ada celaan buat mereka. Langsung Tuhan memberikan pujian terhadap mereka oleh karena kesetiaan mereka, oleh karena iman mereka. Salah satunya jemaat Smyrna. dan Philadelphia. Dua jemaat ini adalah jemaat yang dipuji tanpa dicela oleh Tuhan. Saudara, dan uniknya, ya uniknya kalau Bapak Ibu baca, kedua jemaat ini adalah jemaat yang notabene adalah jemaat yang miskin, jemaat yang kecil, jemaat yang tidak seberapa. Kalau di Smyrna dikatakan, aku tahu engkau miskin. Kalau di Philadelphia mengatakan, aku tahu engkau kekuatanmu tidak seberapa. Mereka lemah, mereka miskin. Saudara, ini kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga adalah dicela tanpa pujian. Nah, ini udah sangat parah ya, kelompok yang ketiga ini. Dicela tanpa pujian, tanpa basa-basi. Kalau kelompok pertama masih ada basa-basinya, oke, kamu pelayanannya baik, oke, kamu setia, oke, kamu berjerilelah, oke, tapi aku mencela engkau. Tapi kepada jemaat di Sardis dan jemaat di Laodikia ini, mereka tanpa pujian sama sekali. Langsung Tuhan mencela mereka. Tanpa tedeng alih-alih mereka dicela oleh Tuhan. Kepada jemaat Sardis dikatakan, engkau hidup namun engkau mati, padahal engkau mati. Kepada jemaat di Laodikia, Tuhan berkata kepada mereka, mereka kaya tetapi miskin. Kebalikan dari jemaat Smyrna. Mereka kaya secara materi, kaya secara ekonomi, tetapi miskin di hadapan Allah. Saudara, inilah kondisi ketiga jemaat. Saudara, kalau diterapkan, kalau diaplikasikan kepada gereja di seluruh muka bumi sampai hari ini, saudara, mungkin kita bisa menemukan gereja-gereja di dalam ketiga kelompok ini. Ada gereja yang mungkin dipuji tetapi dicela. Tetapi ada yang gereja yang mungkin dipuji oleh Tuhan oleh karena ketaatan dan kesetiaan, tetapi juga ada gereja mungkin dicela tanpa pujian sama sekali. Pertanyaannya adalah, GKI Cimone berada di kelompok berapa? Hah? Nomor 2 kata Pak Joni. Amin. Ya. Amin enggak? Amin ya. Amin. Saudara, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dipuji? Apa yang dipuji terhadap jemaat di Smyrna? Saudara, kalau kita melihat dalam pandangan dunia ini, yang dipuji itu biasanya adalah satu keberhasilan, kesuksesan. Ya, yang dipuji itu keberhasilan, kesuksesan. Ketika seorang sukses, ketika seorang berhasil, pasti dipuji, wah kamu hebat sekali. Saudara, mana ada orang yang kemudian gagal dan kemudian, wah kamu hebat sekali gagal. Atau kemudian ketika menderita, ketika mengalami masalah, ketika jatuh miskin, kemudian orang memberikan dua jempol memuji. Enggak mungkin. Saudara, yang dipuji itu adalah keberhasilan, prestasi yang diraih, yang kita capai. Itu biasanya yang dipuji oleh dunia ini. Tetapi di hadapan Allah, prestasi keberhasilan itu tidak selalu menjadi syarat untuk mendapatkan pujian dari Allah. Tidak selalu menjadi hal utama untuk mendapatkan pujian dari Tuhan, dari Yesus Kristus. Ternyata yang dipuji dari jemaat Smyrna itu yang pertama adalah karena miskin. Karena mereka miskin, namun mereka kaya. Karena mereka miskin secara materi, secara ekonomi, bahkan juga secara fisik. Mereka mengalami kemiskinan. Tetapi mereka tetap setia di tengah kesusahan, kemiskinan, dan penderitaan yang mereka hadapi. Misalnya di dalam pandangan dunia, tidak mungkin kemiskinan itu membawa kepada kebaikan. Tidak mungkin kemiskinan itu membawa kepada satu pujian yang luar biasa. Tidak mungkin kemiskinan itu bisa membawa kepada sesuatu yang positif. Biasanya yang dianggap membawa kepada sesuatu yang positif itu adalah satu keberhasilan, satu prestasi yang diraih, yang dicapai oleh seseorang. Tetapi ketika itu adalah kemiskinan, pergumulan hidup, masalah hidup, apalagi penderitaan hidup, terserah umumnya dunia menganggap itu sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang kontraproduktif, yang tidak mampu menghasilkan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam hidup kita, kadang-kadang kita melihat bahwa sebuah masalah tidak selalu membawa kepada sesuatu yang negatif. Saudara, kadang-kadang masalah bisa justru membawa keberuntungan bagi kita. Ada satu kali ada satu cerita, ya, seorang raja yang punya hobi berburu, ya, di hutan. Dan kemudian tiap kali dia berburu, dia selalu membawa ajudannya. Nah, si ajudannya ini mungkin ajudannya ini terlalu positive thinking, ya. Jadi segala sesuatu itu kalau ada apa-apa selalu komentarnya bagus, bagus. Jadi entahkah itu susah, entahkah itu senang, selalu dia ngomong bagus, ya, bagus. Entahkah itu menderita, entah apa, selalu dia ngomong bagus. Nah, satu kali ketika sang raja, ya, sedang berburu, kemudian dia menembak, ya, dia mau menembak buruannya, begitu sasarannya, begitu, ya, entah bagaimana begitu senapannya enggak ke sasarannya tapi ke jempolnya, begitu sampai jempolnya putus. Begitu dia teriak, dan kemudian langsung anak buahnya, langsung ajudannya bertanya, "Ada apa, Raja?" "Wah, jempol saya putus." Langsung spontan si ajudannya bilang, "Bagus." Waduh, mendengarkan hal itu langsung si raja murka terhadap ajudannya ini. "Kamu ini apa-apaan sih? Jempol saya putus kok kamu bilang bagus?" "Iya, bagus, Raja, bagus." Ya udah, karena dia marah, karena dia kesal, murka begitu, waktu pulang kemudian dia masukkan ajudannya ini ke dalam penjara. Ya, rasain lu ke dalam penjara. Ketika dia masukkan ke dalam penjara, si ajudan bilang, "Bagus." Ya. Prinsipnya kan bagus. Nah, singkat cerita, satu hari si raja seperti biasa, ya, jempolnya udah sembuh, dia pergi ke hutan lagi berburu. Ya, dia pergi ke hutan lagi berburu. Tiba-tiba dia ditangkap oleh orang hutan, begitu, ya. Dia ditangkap oleh orang hutan dengan segerombolan orang hutan. Dia ditangkap, kemudian diikat. Nah, biasanya tradisi mereka, ya, yang ditangkap itu pasti akan disembelih dan dimakan, begitu, ya. Disembelih dan dimakan. Waktu dia udah diikat, begitu, ya. Diikat, kemudian dia mau dipotong, begitu, ya. Kemudian yang memotong itu kemudian lihat jempolnya putus, nggak ada, begitu, ya. Kemudian nggak jadi dipotong, ya. Kenapa nggak jadi dipotong? Karena dalam tradisi mereka kalau orang itu cacat itu nggak boleh, ya, nggak boleh, itu haram, begitu, ya, bagi mereka, najis, nggak boleh, cacat, tubuhnya cacat. Akhirnya dia dilepaskan, ya. Akhirnya dia dilepaskan. Waktu dia melihat itu, wah, dia ingat sama ajudannya, wah, ternyata memang bagus, untung, ya, jempol saya putus. Lalu dia pulang, ya, ke istananya, kemudian dia menemui ajudannya itu dan dia berkata, "Saya minta maaf, ternyata apa yang kamu katakan selama ini benar, bagus, ya, untung jempol saya cacat, kalau enggak saya udah dimakan oleh orang-orang hutan itu. Sekarang kamu lepas dari penjara." Si ajudan bilang, "Bagus," ya. Sudah, kadang-kadang lewat masalah-masalah, ya, lewat sesuatu yang kita anggap mungkin negatif, lewat sesuatu yang kita anggap mungkin, apa artinya, gak ada sesuatu yang bernilai untuk hal ini. Tetapi kadang-kadang itulah yang bernilai di hadapan Tuhan. Sebab pertanyaannya adalah, apa penyebab penderitaan atau kemiskinan dari orang-orang Smyrna ini, dari jemaat Smyrna ini. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-9, dikatakan di situ adalah sepertinya ada fitnah yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi terhadap jemaat di Smyrna. Saudara, fitnah apa sah? Fitnah apa yang sampai-sampai membuat mereka menderita seperti ini? Saudara, sebenarnya ini terkait dengan usaha agama Yahudi untuk mempertahankan kekhususan identitasnya. Jadi pada waktu itu, ini kan yang berkuasa kekaisaran Romawi. Yang berkuasa adalah Kaisar Romawi. Nah, pada waktu itu, ya, pada waktu itu Kaisar memutuskan bahwa tidak boleh ada agama kepercayaan selain kepercayaan resmi yang sudah ada. Dan salah satu agama yang resmi pada waktu itu adalah Yahudi. Selain itu gak boleh lagi ada. Dan di luar agama yang resmi harus menyembah kepada Kaisar. Harus menyembah kepada Kaisar. Nah, pada waktu itu kekristenan, gereja itu berlindung di bawah payung Yudaisme. Jadi pada waktu itu orang Kristen atau kekristenan itu dianggap sama dengan Yudaisme. Sehingga mereka gak diutak-atik oleh kekaisaran Romawi. Mereka aman di sana. Tapi kemudian suatu saat entah masalah apa yang mereka hadapi pada waktu itu, akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ini iri terhadap orang-orang Kristen. Dan kemudian membongkar akan fakta itu kepada kekaisaran Romawi. Mengatakan bahwa mereka bukan orang Yahudi, mereka orang Kristen, mereka beda dari kita. Secara agama Yahudi, ya agama yang sah seperti yang saya katakan tadi. Dan mereka gak harus menyembah kepada Kaisar. Tetapi kemudian setelah terbongkar bahwa mereka bukan agama Yahudi dan yang membongkar itu adalah orang-orang Yahudi, oleh karena mereka iri terhadap orang-orang Kristen, mereka gak senang terhadap orang-orang Kristen, akhirnya mereka kemudian membongkar kedok mereka dan mengatakan mereka bukan bagian dari kami. Mereka bukan agama yang sah. Berarti kalau mereka bukan agama yang sah, waktu itu agama yang baru sudah tidak diterima oleh kekaisaran Romawi. Artinya bahwa orang Kristen harus menyembah kepada Kaisar. Saudara, itu tantangan berat yang dihadapi pada waktu itu. Yaitu ketika mereka tidak bisa berlindung lagi di bawah payung Yudaisme. Saudara, ini menjadi satu tantangan bagi mereka. Tantangannya apa? Saudara, antara mereka mempertahankan iman mereka atau mereka menyembah kepada Kaisar. Saudara, ketika ini terbongkar, yang dipertaruhkan bukan sekedar iman mereka, tetapi juga secara ekonomi dan secara fisik. Kenapa? Karena pada waktu itu, ya, pada waktu itu ketika berelasi usaha satu dengan yang lain, pada waktu itu ada yang disebut dengan serikat kerja, trade guild, ya. Pada waktu itu ada yang disebut dengan serikat kerja. Nah, kalau kamu mau survive secara ekonomi, kalau usahamu entahkah itu pedagang kain, pedagang kayu, kalau kamu mau survive untuk tetap hidup, untuk tetap bisa bekerja, untuk tetap bisa maju, kamu harus masuk ke dalam serikat kerja itu. Dan ketika masuk ke dalam serikat kerja itu, ada tradisi-tradisi, ada ritual-ritual yang harus diikuti yang bertentangan dengan iman Kristen. Salah satunya adalah mereka harus menyembah kepada Kaisar, dan yang kedua mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral. Saudara, ini jadi satu tantangan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu, dan juga termasuk jemaat Smyrna. Kalau mereka ikutin akan itu, mereka meninggalkan iman mereka, mereka menyembah kepada Kaisar, mereka melakukan perbuatan asusila, perbuatan amoral, tapi mereka aman secara ekonomi. Mereka aman secara fisik, gak harus menderita, gak harus dipenjara. Tetapi kalau mereka mempertahankan iman mereka, mereka akan menderita secara ekonomi. Mereka bahkan bisa dipenjara oleh karena mereka gak menyembah Kaisar. Saudara, ini dua pilihan yang harus mereka ambil. Saudara, ada jemaat-jemaat lain, termasuk jemaat Laodikia tadi, termasuk jemaat di Sardis tadi. Mereka gak peduli lagi. Entah itu benar atau enggak, mereka ikut, mereka jatuh ke dalam situ, mereka ikut pada penyembahan kepada Kaisar. Demi apa? Demi uang. Supaya mereka enggak menderita secara ekonomi. Mereka ikutin ritual-ritual itu. Tetapi jemaat Smyrna, mereka setia pada iman mereka. Sekalipun mereka harus menderita secara ekonomi. Sekalipun mereka harus mengalami penjara. Demi iman mereka, mereka gak mau menyembah kepada Kaisar. Mereka gak mau ikut ke dalam ajaran-ajaran palsu. Waktu itu sudah mulai ada ajaran palsu, kemudian di tengah-tengah orang Kristen. Yang nanti kita baca ada ajaran Nikolaus, ada pengikut Bileam dan lain sebagainya. Yang intinya sebenarnya satu, yaitu bahwa orang Kristen boleh kompromi demi survive secara ekonomi. Boleh kompromi demi terhindar dari penderitaan. Saudara, itu ajaran seperti itu. Tetapi jemaat Smyrna, sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka ditolak di dalam masyarakat yang membuat mereka miskin kemudian, mereka tetap setia kepada iman mereka. Maka Tuhan berkata, engkau miskin namun engkau kaya. Oleh karena fitnah orang-orang Yahudi. Saudara, kita bisa menebak akibatnya. Akibatnya yang pertama yang tadi saya katakan, menderita secara ekonomi, dan yang kedua menderita secara fisik, yaitu mereka dimasukin ke dalam penjara. Ada yang dimasukin ke dalam penjara oleh karena mereka mungkin enggak ngikutin ajaran untuk menyembah kepada Kaisar. Mereka menderita secara ekonomi karena mereka tidak bisa bersaing di dalam serikat kerja itu. Saudara, itu fakta yang mereka alami. Saudara, bukankah kita juga sering mengalami hal seperti ini? Di mana kita harus memilih apakah iman kita atau survive secara ekonomi. Apakah kita mempertahankan iman kita, kesetiaan kita di hadapan Tuhan, atau survive secara ekonomi sekalipun itu membawa kita kepada dosa, kepada penyembahan berhala, dan kepada kemurtadan di hadapan Tuhan. Saudara, memang kalau kita melihat kemiskinan itu seringkali membawa kita kepada sesuatu yang membuat kita terpuruk. Saudara, gak gampang untuk menghadapi kemiskinan. Gak gampang untuk mengalami kemiskinan. Saudara, saya membaca beberapa berita kisah-kisah kemiskinan di Indonesia yang memang kita bisa melihat bahwa kemiskinan itu tidak gampang untuk kita bisa bertahan dan survive di dalamnya. Saudara, ini topik-topik judul-judul berita yang ada di media. Ibu bunuh anak gara-gara tak punya uang. Saudara, setelah dia menenggelamkan anaknya, ini terjadi di Bandung. Dia tenggelamkan anaknya di sungai, kemudian dia memotong nadinya, kemudian dia mati. Saudara, kenapa melakukan seperti ini? Karena terhimpit secara ekonomi. Tukang becak mati kelelahan, itu juga terjadi di Bandung. Seorang tukang becak bernama Uun yang berumur 70 tahun. Saudara, 70 tahun masih tetap mengayung becak. Saudara, ketika dia sedang mengayung becak, dia kelelahan, kemudian dia berhenti di pinggir jalan. Saudara, dia langsung mati. Saudara, karena apa? Karena kemiskinan. Gaji guru tak cukup, istri dibunuh suami. Saudara, seorang suami yang pekerja serabutan dan istrinya seorang guru. Saudara, karena gaji tidak cukup untuk menghidupi keluarga, akhirnya dia membunuh suaminya. Tukang ojek gantung diri karena himpitan ekonomi. Ayah jual anak kandung demi uang. Saudara, anak gadis yang baru berumur 12 tahun rela dijual kepada orang, kepada temannya untuk jadi PSK. Demi apa? Demi uang. Saudara, kalau bukan kemiskinan, gak mungkin akan bisa terjadi hal-hal semacam ini. Saudara, memang kemiskinan itu membuat kita terhimpit. Penderitaan bisa membuat kita terhimpit, dan kalau kita enggak kuat, bahkan kita bisa meninggalkan iman kita di hadapan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah cerita-cerita yang seperti ini, saudara, ada juga cerita-cerita yang mengharukan. Bahkan di tengah-tengah kemiskinan, ada aja orang-orang yang bisa survive, bahkan yang bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Pada bulan Oktober yang lalu, waktu hari apa Idul Adha ya, hari raya kurban, saudara, ketika orang-orang kaya mempersembahkan kurban untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi ada satu berita yang menarik di antara sekian banyak berita pada hari itu, yaitu seorang pemulung yang bernama Mak Yati, ya. Seorang pemulung yang penghasilannya cuma 25.000 per hari. Dan dikatakan sudah 49 tahun, tiap tahun dia selalu menerima daging korban. Tetapi waktu itu dia menabung dan dia bertekad, saya tidak mau menerima terus, saya juga suatu saat bisa memberikan hewan kurban kepada orang lain. Dan terwujud pada bulan Oktober kemarin, dia bisa memberikan 2 ekor kambing seharga 3 juta rupiah untuk dikurbankan. Saudara, ini kisah yang menunjukkan bahwa di tengah-tengah kemiskinan pun ada contoh, di tengah-tengah kemiskinan pun orang bisa bangkit, orang bisa bertahan. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan jemaat di Smyrna? Apakah yang membuat kita bisa bertahan di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita mungkin alami di dalam kehidupan kita. Secara apa yang membuat bertahan dan setia di tengah penderitaan? Saudara, yang pertama, karena penderitaan sifatnya sementara. Saudara, penderitaan sifatnya sementara. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal 2 tadi, ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, apa maksudnya? Mereka akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, 10 hari ini bisa dua arti. Ya, kalau bagi orang Yahudi waktu itu angka 7, angka 10 itu angka sempurna. Ya, bisa dikatakan wah ini penderitaan yang sempurna. Ya, penderitaan yang sempurna. Ya, ada ya penderitaan yang sempurna. Artinya udah menderita banget. Tapi juga bisa diartikan 10 ini bisa diartikan kalau kita bandingkan misalnya ketika kitab Wahyu menggambarkan kerajaan Allah yang begitu panjang, yang begitu lama itu disebutnya 1000 tahun. Disebutnya 1000 tahun. Itu menggambarkan bukan benar-benar hurufiah, benar-benar akan terjadi 1000 tahun. Tetapi itu menggambarkan satu masa yang begitu panjang di mana Allah memerintah. Kerajaan Allah akan terjadi di satu masa yang sangat panjang. Sampai disimbolkan dengan 1000 tahun. Saudara, kalau kita bandingkan dengan itu berarti 10 itu bukan apa-apa. 10 hari itu bukan apa-apa dibandingkan dengan 1000 tahun. Kerajaan Allah 1000 tahun yang akan dinikmati oleh orang Kristen, oleh orang setia di dalam kesulitan mereka. Dibandingkan dengan 10 hari akan mengalami kesusahan, akan mengalami kesulitan. Saudara, tidak ada apa-apanya. Saudara, penderitaan akan berakhir. Penderitaan akan segera berakhir. Engkau akan menderita selama 10 hari. Itu artinya penderitaan kita akan sifatnya sementara. Tidak akan terus menerus. Selalu kemudian kita bertanya, wah saya gak gitu toh. Dari dulu sampai sekarang yang tetap aja menderita. Gak pernah berubah. Tetap aja kesulitan. Tetap aja hidupnya seperti ini. Saudara, sepanjang-panjangnya penderitaan kita akan berakhir ketika kita mati. 70 tahun, 80 tahun, sudah jarang kita temukan sekarang 80 tahun. Bahkan 70 tahun pun sudah jarang. Artinya apa? Ya udah penderitaan kita sepanjang apa? Sepanjang 70 tahun, sepanjang 60 tahun. Saudara, itu bila dibandingkan dengan hidup yang kekal yang akan kita alami, bila dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, tidak ada apa-apanya. Sekalipun itu 60 tahun menderita seumur hidup kita, kalau kita setia di hadapan Allah, saudara, Tuhan menyediakan sesuatu yang tak terhingga. Tidak bisa dibandingkan dengan 60-70 tahun. Maka di ayat yang ke-11 kemudian dikatakan, kamu tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Saudara, kematian kedua ini jauh lebih panjang daripada penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Karena apa? Kematian kedua ini adalah, saudara, ketika kita mati kemudian kita masuk neraka, itulah kematian kedua. Kematian kedua di sini artinya adalah kematian yang tidak ada akhirnya. Penderitaan yang tidak ada akhirnya ketika seorang masuk ke dalam neraka. Dan dikatakan, engkau akan bebas dari kematian kedua ini. Engkau akan bebas dari penderitaan selama-lamanya ini. Saudara, bila dibandingkan dengan apa yang kita alami dalam dunia ini, dengan apa nanti yang kita alami di sorga sana, saudara, tidak ada apa-apanya. Sifatnya sementara. Bukankah kita sering berkata, dunia ini hanya sementara. Yang jauh lebih panjang, lebih penting ketika kita berada di surga. Dan kalau kita melihat gambaran surga, gambaran langit dan bumi baru yang dipaparkan oleh kitab Wahyu, luar biasa. Saudara, itu cuma gambaran. Kalau gambaran itu artinya apa? Yang digambarkan itu jauh lebih besar dari gambarannya. Karena gak bisa dijelaskan secara kata-kata aja, maka kemudian Yohanes menggambarkannya, oh mungkin apa, lantainya emas, tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka ada satu cerita, satu kali ada seorang yang kaya begitu ya, punya banyak emas batangan begitu, kemudian mati. Lah, waktu dia mau masuk surga dia pikir, wah saya mau bawa emas batangan saya supaya saya bisa pamer nanti ya kepada orang-orang yang ada di surga. Ya, oh, dia bawa-bawa di tangan begitu ya, nggak disimpan, nggak disembunyiin, dibawa-bawa di tangan karena dia mau pamer punya emas batangan 1 kilogram begitu ya. Waktu dia begitu mau masuk surga dia kaget, waduh emas semua ya, lihat emasnya, aduh 1 kilogram. Lalu dia minder, dia simpan dia simpan emasnya, dan kemudian nyelonong ya, kemudian nyelonong, waktu dia nyelonong itu emasnya jatuh ya, emasnya jatuh, malaikat itu sampah dipungut emas 1 kilogram aja dianggap sampah di surga. Kesan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan lebih besar, lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang kita alami hari ini. Oleh karena itu bertahanlah di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Saudara, yang kedua yang membuat tetap bertahan dan setia di tengah penderitaan, yaitu akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, ayat 10 tadi dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, jerih lelah kita dalam dunia ini, apa yang kita lakukan dalam dunia ini, ketika kita setia di dalam jerih lelah kita di hadapan Tuhan, saudara, ada imbalan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Dikatakan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saudara, kita akan diberikan satu mahkota kehidupan. Saudara, mahkota kehidupan itu akan menghapus semua penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Saudara, mahkota kehidupan, ketika Allah memberikan kita mahkota kehidupan, itu akan memulihkan seluruh penderitaan kita. Berarti Tuhan menghargai seluruh kesetiaan kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Saudara, itu satu bentuk penghargaan dari Allah. Tuhan menghargai kita. Saudara, sekalipun di tengah-tengah dunia ini mungkin kita tidak dihargai, di tengah-tengah dunia ini kita tidak dianggap, tetapi ketika kita setia dalam iman kita, saudara, Tuhan akan memberikan penghargaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan tidak bisa didapatkan oleh dunia ini, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu pergumulan, kesulitan hidup yang saat ini kita alami. Mungkin itu bisa saja kesulitan secara ekonomi. Saudara, ketika itu kita alami, kita jangan gelap mata dan kemudian melakukan, menghalalkan segala cara untuk survive. Meninggalkan iman kita untuk survive secara ekonomi. Saudara, apa yang dialami oleh jemaat Smyrna? Mereka menderita, namun mereka kaya. Mungkin itu mungkin penderitaan secara fisik, penyakit yang selama ini kita alami, yang tidak kunjung sembuh, yang tidak kunjung ada solusinya. Saudara, janganlah membuat itu, jangan membuat itu menjadikan kita undur di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah itu membuat kita semakin setia di hadapan Tuhan. Karena apa? Penderitaan kita, penderitaanmu tidak akan selamanya, hanya akan sementara. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Di atas semua itu, Tuhan akan memberikan penghargaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada setiap kita. Saudara, ada satu kisah nyata. Kisah nyata seorang bernama Doug Nichols. Mungkin saya pernah menceritakan ini. Tapi ini satu kisah yang sungguh mengharukan. Doug Nichols pada suatu saat divonis menderita kanker. Ketika dia divonis menderita kanker yang sudah stadium lanjut, artinya tidak ada harapan lagi, dokter berkata bahwa kesempatan hidupmu tinggal 30%. Saudara, ketika dia mengalami akan hal ini, dia bergumul dalam hidupnya. Tetapi kemudian dalam pergumulan hidupnya, dia kemudian menemukan satu harapan di dalam Kristus. Saudara, dia terus menjalani kehidupannya di tengah-tengah sakit yang luar biasa ini. Lalu kemudian pada suatu ketika dia sedang menonton berita di televisi, si Nichols ini mendengarkan, melihat satu berita yang membuat hatinya tergerak, yaitu perang saudara yang terjadi di Afrika, di Rwanda. Perang saudara ini memakan korban sehingga ribuan orang meninggal dan ribuan orang bahkan jutaan mengungsi pada waktu itu. Kemudian dalam berita itu dikatakan membutuhkan para relawan yang bisa membantu para pengungsi di sini. Saudara, ketika dia mendengarkan berita itu, dia langsung seperti bangkit dari tempat duduknya. Dia tergerak dan dia memutuskan, saya akan ke sana. Saya akan ke Rwanda. Saudara, ketika dia memberitahu dokternya bahwa dia akan ke Rwanda, dokternya bilang, dalam 3 hari engkau akan mati kalau engkau ke sana. Saudara, tapi dia kemudian berkata, enggak, saya tetap akan pergi ke sana. Singkat cerita, dia pergi ke Rwanda. Dia menjadi sukarelawan di sana. Dia ketemu dengan seseorang di sana, kemudian dia mau membantu apa yang dia bisa bantu untuk membantu para pengungsi itu. Lalu di tengah-tengah pengungsian itu ada satu kejadian yang kemudian membuat Nichols ini tergerak, yaitu pekerja yang mengusung, entahkah itu mayat, entahkah itu orang sakit itu, mereka mogok nggak mau melakukan pekerjaan mereka, nggak mau mengusung para korban itu. Kenapa mereka mogok? Karena mereka minta imbalan yang lebih tinggi. Imbalannya dinaikkan lagi. Saudara, mereka, para pekerja ini adalah orang-orang Rwanda sendiri. Para pekerja yang ada di situ, orang-orang daerah situ. Lalu kemudian kepala dari yang tim itu kemudian jadi panik, jadi bingung. Bagaimana ini kalau terus terjadi seperti ini, bisa banyak korban lagi, penyakit bisa tambah banyak lagi. Dan kemudian si Nichols tahu ada masalah ini dan kemudian dia bertanya, ada apa? Singkat cerita, kepala itu kemudian menceritakan. Lalu kemudian dia berkata, bolehkah saya bicara terhadap mereka? Kemudian dia mengumpulkan semua orang itu dan dia berbicara. Kemudian dia berpidato dan berkata, saya tidak merasakan bahwa kalian adalah orang-orang yang menderita. Saya tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan kalian. Saya tahu kalian menderita. Saya tahu keluarga kalian semua jadi korban. Saya tahu kalian menderita hari ini secara ekonomi, secara fisik. Dan saya tidak bisa membayangkan begitu besarnya penderitaan kalian. Karena saya tidak alami apa yang kalian alami. Tetapi yang saya tahu satu, bahwa saya divonis oleh dokter menderita kanker. Dan ketika saya datang ke tempat ini, saya divonis akan mati. Tetapi saya tetap mau datang demi orang-orang yang ada di sini. Saudara, ketika mendengarkan hal itu, si penerjemah yang menerjemahkan omongannya itu, dia cuma berhenti meneteskan air mata dan kemudian menceritakannya kepada orang-orang itu. Selalu kemudian orang-orang itu menyesali apa yang mereka lakukan dan berkata, dia yang tidak punya urusan dengan kita, bukan cuma tidak punya urusan dengan kita, tetapi juga di tengah-tengah penderitaan, sakit yang ia alami, dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke tempat kita, demi saudara-saudara kita, demi orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini. Kenapa kita harus memperhitungkan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri? Saudara, kisah Nichols ini menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami pun, pergumulan yang kita alami pun, Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus menunggu kepada kehidupan kekal, kepada kehidupan akhirat. Hari ini pun, ketika kita sedang mengalami akan hal itu, Tuhan bisa memakai seluruh pergumulan dan penderitaan kita menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai kekal bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami tetap setia di dalam iman kami. Sekalipun ada badai hidup yang kami alami, ada pergumulan-pergumulan hidup, bahkan penderitaan yang kami alami, tetapi Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau berikan kekuatan kepada kami supaya kami setia di dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi, supaya kesulitan hidup kami, pergumulan hidup kami, tidak menghimpit kami dan membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi justru membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.